Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwan fi din azzakumullah ayyuha talabah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih ada pada hadis yang ke-81 dari kitab Umdatul Ahkam. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalik. وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya an-nabi alaihi salatu wassalam beliau senantiasa kana tufidul istimrar. Beliau senantiasa mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya apabila beliau membuka salat, yakni pada takbiratul ihram, dan apabila beliau bertakbir untuk ruku, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, mengangkatlah beliau kedua tangannya seperti itu juga, yakni sejajar dengan kedua pundaknya. Dan beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu setelah takbir bangkit dari rukuknya. Karena beliau berposisi sebagai imam, maka juga bertasmi, bukan hanya bertahmid. Dan yang sudah kita lewati dari hadis-hadis sebelumnya, at-tasmi ini khusus untuk imam dan orang yang salat sendirian. Wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud, dan beliau tidak melakukan hal ini, yakni mengangkat kedua tangan tatkala sujud. Mana ijmali sudah kita lewati, sekarang kita masuk pada ikhtilaful ulama. Nah. Qala ajma'al ulama ala mashru'iyyati raf'il yadaini inda takbiratil ihram. Para ulama bersepakat akan disyariatkannya mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Litawaturil ahadithi fi dzalik, karena mutawatirnya hadis dalam hal ini. Haitsu ruwiya an 50 sahabiyan, di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram ini diriwayatkan dari 50 sahabat. Dari 50 tadi minhum al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. Ada 10 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga. Semuanya meriwayatkan isbatu raf'il yadain lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inda takbiratul ihram. Menetapkan adanya mengangkat kedua tangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala takbiratul ihram. Dari 50 sahabat termasuk di antaranya 10 al-basyaruna bil jannah, menunjukkan hadis-hadis terkait dengan hal ini adalah hadis-hadis yang mutawatir. Nah, tadi mengangkat kedua tangan tatkala salat yang para ulama ijma terhadapnya adalah tatkala takbiratul ihram. Wakhtalafal ulama'u fi raf'il yadaini inda ghairiha, dan para ulama bersilang pendapat di dalam mengangkat kedua tangan pada selain takbiratul ihram. Seperti apa hukumnya? Apakah disyariatkan juga mengangkat kedua tangan tatkala hendak ruku' dan bangkit dari ruku'? Fadzahaba jumhuru sahabati wa tabi'in, maka kebanyakan para sahabat dan tabi'in, wa man ba'dahum dan orang-orang yang setelahnya, wa minhumul imamani Asy-Syafi'i wa Ahmadu, termasuk jumhur adalah dua imam, al-imam Syafi'i dan al-imam Ahmad. Mereka semua berpendapat ila istihbabi zalik, kepada disunahkannya hal tersebut. Yani disunahkan pula mengangkat kedua tangan pada selain takbiratul ihram. Kapan itu disunahkannya? Fi hadhihi tsalatsatil mawadhi'il madzkurah fi hadzal hadits. Pada tiga tempat yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Yaitu yang pertama tadi idza ftataha shalah, tatkala membuka salat. Kemudian idza kabbara liruku, tatkala takbir menuju ruku, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku, dan tatkala mengangkat kedua tangannya dari mengangkat kepalanya dari ruku. Nah. Berkata Imam Ibnu Madini, hadzal hadis hujjatun 'alal khalqi. Hadis ini adalah hujjah atas manusia. Yani hujjah akan disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada tiga tempat di atas. Wa man sami'ahu fa 'alaihi an ya'mala bihi. Siapapun yang mendengarnya, maka wajib atasnya untuk beramal dengannya. Siapa yang mendengar hadis ini yang menunjukkan akan disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada tiga tempat di atas, maka wajib atasnya untuk mengamalkannya. Wa qala Ibnu Qayyim juga mengatakan, rawar rafu anhu sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-mawatin thalathah nahwun min 30 nafsan. Diriwayatkan mengangkat Rasulullah SAW terhadap kedua tangannya pada tiga tempat ini sekitar dari 30 sahabat ya. Sekitar dari 30 sahabat. Kalau tadi yang mujma' yang dari 50 sahabat adalah hadis tentang mengangkat kedua tangan tatkala takbiratul ihram. Nah, kalau yang dua tempat lainnya digabung takbiratul ihram, begitu pula takbir menuju ruku dan bangkit dari ruku, ini yang meriwayatkannya kata Ibnu Qayyim adalah sekitar 30 sahabat. Wattafaqa ala riwayati hal asyarah, dan bersepakat atas periwayatan tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada dua tempat yang lain menuju ruku dan bangkit dari ruku 10 sahabat yang diberikan kabar gembira terhadap surga. Wa qala al-Hakim, bahkan al-Imam al-Hakim Abu Abdullah menyatakan An-Naisaburi, la na'lamu sunnatan ittafaqa 'ala riwayatiha al-khulafa'ul arba'ah. Kita tidak mengetahui adanya sebuah sunnah yang para al-khulafa'ur rasyidun yang empat bersepakat atas periwayatannya, tsummal 'asyarah, kemudian 10 sahabat yang lain, faman ba'dahu min akabiri sahabah, kemudian yang setelah mereka dari para pemuka-pemuka sahabat, ghairu hadhihi sunnah, selain sunnah ini. Al-Imam Al-Hakim sampai seperti ini, beliau menyatakannya, kami enggak tahu ada sunnah yang Al-Khulafa'ur Rashidun, kemudian setelahnya yang tersisa dari Asyarah Mubasyaruna Bil Jannah, dan pemuka-pemuka sahabat, semuanya bersepakat terhadap sunnah ini, terhadap sebuah sunnah kecuali sunnah ini. Yaitu disunnahkannya mengangkat kedua tangan pada takbiratul ihram, dan pada dua tempat lainnya, takbir menuju ruku dan bangkit dari ruku. Ini takkid dari para ulama yang dinukilkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala untuk menunjukkan akan begitu ditegaskannya mengangkat kedua tangan pada tiga tempat tersebut. Nah, selesai pemaparan terhadap pendapatnya jumhur sahabah wa tabi'in, wa man ba'dahu minal ulama il fudala, akan disunahkannya mengangkat kedua tangan pada tiga tempat ini. Ya. Termasuk dari jumhur tersebut adalah Al-Khulafa'ur Rashidun, sisanya 6 sahabat yang diberikan kabar gembira dengan surga, kemudian pemuka-pemuka sahabat dan juga para ulama setelahnya seperti Ali Ibnu Madini, Ibnu Qayyim, Al-Imam Al-Hakim dan yang lainnya. Kemudian beliau menjelaskan, wa fi riwayatin anil imami ahmadi au anil imami ahmada ikhtaraha al-majdu wa hafidu syekhul islam taimiyah, dan dalam satu riwayat dari Al-Imam Ahmad yang dipilih oleh Al-Majd dan cucu beliau yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan penulis atau kedua penulis kitab Al-Faiq wal Furu', wakhtiyaru Syekhina Abdurrahman As-Sa'di, dan ini juga adalah perkara yang dipilih oleh Syekhul Islam Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di, wa riwayatin lil Imam Syafi'i, dan sebuah riwayat dari Al-Imam Syafi'i, wa taifatin min ashabihi, dan sekelompok dari para pengikutnya, wa jama'atin min ahli hadis, dan sekelompok dari ahli hadis, mereka semua berpendapat anna raf'al yadain yustahabu fi maudhi'in rabi, bahwasanya mengangkat kedua tangan juga disunnahkan pada tempat yang keempat. Kalau tadi tiga tempatnya ya, apa saja tadi? Tiga tempat tadi disunnahkan mengangkat kedua tangan apa saja? Takbiratul ihram, menuju ruku, bangkit dari ruku. Ini tiga tempat yang sudah kita bahas tadi. Satu disepakati, dua diperselisihkan, tapi jumhur berpendapat ada. Nah, sekarang ada juga pendapat yang lain, ya ini pendapat Imam Ahmad dan yang bersama beliau, rahimahumullah, bahwasanya mengangkat kedua tangan juga disunahkan pada tempat yang keempat. Berarti lain daripada tiga di atas. Kapan itu? Wa huwa idza qama min at-tasyahudil awwal fi shalah dzat tasyahudain, yaitu apabila seseorang bangkit dari tasyahud yang pertama pada salat yang memiliki dua tasyahud. Ya, setelah tasyahud pertama bangkit menuju rakaat ketiga, ini mengangkat kedua tangan. Ini pendapatnya siapa tadi? Riwayat dari Imam Ahmad, riwayat dari Imam Syafi'i, ya. Kemudian pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam dan juga pilihannya Syekhus Sa'di. Mengangkat kedua tangan tatkala bangkit dari tasyahud yang pertama menuju rakaat ketiga. Pada salat-salat yang memiliki dua tasyahud, duhur, asar, maghrib, isya. Nah. Lima rawal Bukhari wa ana Ibni Umar, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar, ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaf'aluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu melakukannya. Ini melakukan hal ini, mengangkat kedua tangan tatkala bangkit dari tasyahud yang pertama. Walima fi hadis Abi Humaid inda Abi Dawud, dan juga berdasarkan hadisnya Abu Humaid yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi sahahah, dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Tsumma idza qama min raka'atain, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangkit dari rakaat dari dua rakaat, bangkit dari dua rakaat berarti bangkit dari tasyahud yang pertama, karena rakaat kedua itu diakhiri dengan tasyahud. Rafa'a yadayhi hatta yuhadzi bihima mankibaihi. Beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya. Nah, dan ini adalah qaul yang sahih, qaul yang rajih, pendapat yang benar, pendapat yang kuat, bahwasanya mengangkat kedua tangan dalam salat juga disunnahkan pada tempat yang keempat, yaitu tatkala bangkit dari tasyahud pertama menuju menuju rakaat yang ketiga. Nah, masih ada lanjutannya, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.